Mitra bisnis, tidak jarang dalam perhitungan pajak terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak dalam penafsiran dan penerapan undang-undang perpajakan. Seperti contohnya dalam kasus BCA yang baru-baru ini diberitakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan mantan Wakil Presiden Direktur Bank BCA, Aswin Wiryadi. Pak Aswin, bagaimana komentarnya soal ini? Kita ini kan sebenarnya kan intensifikasi pajak ini kan baru 10-15 tahun terakhir kan. Yang kita hadapi itu banyak belum tercakup di dalam peraturan-peraturan yang menimbulkan bisa interpretasinya yang berbeda. Kira saya itu daerah abu-abu lah. Nah, ini selalu menjadi suatu kesalah pengertian lah di antara wajib pajak maupun daripada dirjen pajak. Nah, ini yang selalu kadang-kadang kita nggak jelas hal seperti itu. Karena yang abu-abu ini selalu menimbulkan konflik lah. Karena kita ini belum kaya dengan pengalaman-pengalaman dibandingkan negara-negara yang pemungutan pajaknya sudah ratusan tahun maupun 50 tahun, 60 tahun. Saya setuju sekali nggak kemarin terdengar Pak Fuad Bawazir mengatakan yang paling bagus kalau cepat kita lakukan dulu adalah pajak-pajaknya now lah katanya. Jangan yang diinterpretasikan dengan itu, kita bisa lakukan intensifikasi pajak maupun dispute tentangan antara wajib pajak dan pemungut pajak itu bisa dikurangin. Sebenarnya, seberapa merugikan bagi pengusaha dengan masih banyaknya ranah abu-abu dalam sistem dan undang-undang perpajakan Indonesia saat ini, Pak Aswin? Sebenarnya bukannya dalam arti kata menjadi minus seperti itu, tapi mengurangi artinya pendapatan daripada wajib pajak dalam hal seperti ini. Tergantung interpretasinya bagaimana. Selalu daerah abu-abu ini menjadi satu lahan untuk negosiasi, selalu berakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan lah kadang-kadang, karena ketidakjelasan. Kalau jelas, semuanya bisa mengikuti aturan yang ada. Tapi ada beberapa kasus-kasus baru, gitu. Contoh yang menimpa kemarin BCA itu kan, di mana utang yang macet itu diserahkan kepada BPPN. Nah, kemudian apakah itu merupakan kredit macet atau masih bisa tax deductible atau tidak, menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Banyak hal seperti ini yang terjadi. Nah, kita lihat kan sekarang bertumpuk sekarang ini. Banyak sekali kasus-kasus terutama daripada interpretasi-interpretasi besar. Bukan hanya sekedar pengusaha nasional, tapi pengusaha dari luar pun PMA kan menimbulkan satu interpretasi yang bermacam-macam. Lihat kan salah satu topik hari ini menyangkut pada pertambangan. Nah, menimbulkan interpretasi bisa iya, bisa enggak hal seperti ini. Sehingga menurut saya ranah yang enggak jelas ini yang mengakibatkan urusan repot lah. Lantas, bagaimana caranya agar potensi-potensi masalah perpajakan akibat perbedaan persepsi ini bisa terselesaikan? Ada dua kan kita melihatnya, yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek lakukanlah sebagai final. Nah, kita tahu hasil yang dipungut itu enggak maksimal. Belajarkan daripada kasus-kasus seperti itu, mungkin bisa diperbaiki undang-undang perpajakannya untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek ini, kita jangan tunggu dulu lah sampai itu undang-undang jadi jauh lebih baik, akan membutuhkan waktu kan. Sebab satu, dirjen pajak harus menyiapin, kemudian persetujuan dari DPR, persetujuan dari pemerintah kan membutuhkan waktu. Padahal dalam jangka pendek ini, kita butuhkan uang-uang hasil pajak untuk pembangunan. Jadi mungkin dibedakan. Detail itu harus. Sehingga untuk mencegah ketidaksamaan pendapat dalam hal seperti ini. Jangan sampai timbul satu interpretasi. Detailnya clear. Jangan abu-abu bikin. Apakah masalah di tingkat eksekusi pajak ini juga terkait dengan tingginya target pendapatan pajak yang ditetapkan pemerintah, Pak Aswin? Betul, tapi kan selama berapa tahun terakhir ini target nggak pernah tercapai, kan? Selalu 90 sekian persen dan nggak pernah tercapai. Biarpun tiap tahun targetnya naik. Nah, dengan agak final-finalnya harusnya target-target itu akan lebih realistis, sehingga bisa dicapai. Kita hampir 80% itu pembiayaan negara ini berdasarkan pendapatan daripada pajak. Di sisi lain, menurut pandangan Pak Aswin, apakah juga terjadi pola-pola yang tebang pilih target pajak? Atau dengan kata lain yang paling dibidik adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki potensi pajak besar, sehingga terus-terusan dikejar. Hal itu nggak bisa dihindarkan, sama dimanapun dari segi bisnis pun selalu berlaku hukum Pareto itu. Pasti dalam pajak, ya saya percaya sekali 20% daripada wajib pajak itu menghasilkan 80% daripada pendapatan pajak. Jadi daripada ribut-ribut ngurusin yang kecil-kecil, lebih baik konsentrasi kepada yang besar. Lantas, bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak yang berjalan di Indonesia sekarang, Pak Aswin? Kan sebenarnya ada pengadilan pajak. Nah, kelemahannya sekarang ini kan pengadilan pajak, wajib pajak terus bayar dulu, baru bisa ke pengadilan pajak. Ini yang mengakibatkan keberatan daripada wajib pajak. Uangnya sudah harus di-store dulu. Uang itu kan besar, mempengaruhi cash flow maupun operasi sehari-hari daripada wajib pajak. Kalau yang perusahaan-perusahaan terbuka seperti itu, sudah nggak bisa main-main lagi kan. Hukumnya sudah clear. Cuma ada beberapa kasus yang baru terjadi di negara kita seperti ini, menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kita ini kan belajarnya luar biasa banyak, Pak. Pajak kita kita ini udah dikirim ke salah satu negara yang pungut pajak paling gede itu kan Belanda. Di Belanda tuh udah nggak bisa lolos lah orang-orang semuanya. Betul kan itu? Apapun clear sekali dapatnya. Dan saya tahu sekali bahwa pegawai pajak kita pun banyak dikirim ke Belanda untuk mempelajari sistem perpajakan di Belanda. Demikian mantan Wakil Presiden Direktur Bank BCA, Aswin Wiryadi, saya Giri Sadewa.